Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabu 'iyadatil maridi dawi kitab nerangno menjenguk orang sakit, menziarahi orang sakit. Wa tasyyi'il mayyiti lan watasyi'il mayyiti lan mengikuti mayit sampai nang kuburan. Wasolati lan nyolati alaihi ing atase mayit. Wa huduri dafnihi lan nekani pemakamane mayit. Wal mukthi maksi kene wal mukthi lan diam inda kubrihi ing dalem sandingi kuburane mayit inda kubrihi ing dalem sandingane kuburane mayit ba'da dafnihi ing dalem sa'use menguburkan mayit ba'da dafnihi ing dalem sa'use menguburkan mayit. Jadi setelah mayit dikubur sunnahnya tidak segera pulang tapi diam sebentar di situ, meminta kepada Allah Ta'ala agar mayit diberi tasbit. Okay. Diberi tasbit artinya diberi kemampuan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Yusabbitullahu itu. Bilqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu maknanya. Adi sunnah nanti jangan segera pulang karena saat pulang itulah nanti ditanya malaikat mungkar nakir si mayit, karena itu jangan pulang dulu, didoakan mayitnya. Juga nanti dianjurkan juga ziarah kubur nggih. Kala tamriki kok mboten wonten bab ziarah kubur, wae sampean ana mboten? Jadi sunnah ziarah kubur niku. Mriki mboten disebutaken. Jenengan nonton mboten? Ana eh. Babu yadatil maridi, ya sapa-sapa. Dawi iki kubab nerangno menjenguk orang sakit. Anil Bara Ibni Azib bin radhiyallahu anhu maka ngendika sinten Al Bara? Ngendika ngeten amarona perintah ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'iyadatil maridi kelawan menjenguk orang sakit. Bi'iyadatil maridi kelawan menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazati lan mengikuti janazah. Wattiba'il janazati lan mengikuti janazah. Sunnah menjenguk orang sakit. Sakit apapun ya. Sunnah kifayah nih. Artinya kalau misalnya sudah ada yang menjenguk maka yang lain sudah gugur kesunahannya gitu. Jenguk kabeh ya arep sae ngoten niki, mboten napa-napa. Gala watiba'il janazati lan mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah. Janais napa jenazah? Jenazah ya. Gala lan ngikuti jenazah, jenazah jenazah. Nek jenazah niku untuk mayite, nek jenazah niku untuk kerandane. Nek jenazah, nek jenazah untuk napa? Mayit, tapi nek jenazah untuk keranda. Keranda mayit yang digunakan untuk membopong mayit niku. Kalau watiba il janazati, Iki sunnah sing pertama, sing nomor dua niki nggih sunnah. Fardu kifayah nek menguburkan, wa tasmitil atisi lan mendoakan orang yang bersin. Ya, orang yang bersin didoakan kalau memang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan enggak usah didoakan. Wa ibraril muqsimi lan bagusi wong kang sumpah. Jadi bagusi wong sing sumpah artinya kalau ada orang sumpah kepada jenengan, sumpah saya demi Allah, tolong saya. Lah, tolong. Kalau ada orang sumpah demi Allah, kalau engkau tidak menolong saya, istri saya terceraikan. Wah, maka tolonglah dia supaya istrinya tidak terceraikan. Ngono. Nek sampean malah dijerno, ben kapok. Ojo niku iki jenenge dudu ibraril muksim. Wa nasril madlumi lan nulungi wong kang didzalimi. Wa nasril madlumi lan nulungi wong kang didzalimi. Menolong orang yang dizalimi dengan mencegah orang yang berbuat zalim kepadanya. Nggih. Kedzaliman itu macamnya macam-macam, fitnah niku ya kedzaliman, mencaci niku ya kedzaliman, menghina niku ya kedzaliman. Maka kalau ada orang yang dihina, sampean harus dianjurkan untuk menolongnya supaya tidak dihina. Kalau ada orang difitnah, sampean harus menolongnya untuk meredam fitnah itu. Kalau bisa dipangkas, potong, dicabut fitnahnya. Enggaklah, wah sekarang itu zamannya fitnah. Ye, masya Allah, leres ya bagi Kanjeng Nabi ini. Sahir zaman fitnah kamawaki ilkotri. Ya, fitnah itu seperti turunnya hujan. Sekarang fitnah luar biasa. Media sosial yang begitu marak juga semakin marak fitnah. Semakin marak luar biasa. Fitnah wong sekarang gampang sekali ya. Gampang, apalagi yang menguasai teknologi. Maka umat Islam seharusnya juga harus menguasai teknologi itu. Demi untuk menjaga fitnah, bisa diketahui nanti yang menyebar ini siapa. Bisa diruntut kan dengan kita tahu ITE. Kalau nggak tahu, mungkin sakit. Kalau sekarang, wah luar biasa. Ini orang cari uang, walaupun dengan menfitnah mereka mau. Walaupun dengan apa namanya menjatuhkan orang lain, membuka app orang lain, mereka mau. Yang penting punya uang. Wa ibraril muksim manasril madlumi lan nulungi wong kang didzalimi. Wa nasril madlumi lan nulungi wong kang didzalimi wa ijabati da'i. Paling antengi paling enak memang nang desa ya, gak ro apa-apa, gak ro internet, gak ro apa ayem. Nek ngerti weh ngeluh, padahal kita gak melok ngeluh. Kalau wa ijabati da'i lan dunga nyembadani wong kang undang, mendatangi undangan iku Kanjeng Nabi ngoten, nek diundang kanjene mesti datang, walaupun cuma hanya makan apa ngoten, walaupun pane kopi tok ngoten, datang Kanjeng Nabi. Esuk nang omahku Kang, nggih. Lapo ngopi, ayo. Kanjeng Nabi datang. Kanjeng Nabi mijing teng griya kula berkahi mriko njenengan salat teng griya kula, datang Kanjeng Nabi. Walaupun tidak diiming-imingi napa datang. Wa ifsya'i salami lan menyebarkan salam, muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah saduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngene, hakul muslimi. Hakul muslimi utawi hake wong Islam. Alal muslimi wajib ing atase wong Islam liya. Maknane wajib itu apa namanya, kadang nek teng mriki sangat ya, yang sangat dianjurkan, bahkan kadang hukumnya wajib iki maknane ngono. Maka tapi kalau maknane wajib ben lebih apa namanya kelihatan kuat, mergane ada sebagian yang hukumnya wajib nanti. Hakul muslimi utai hake wong Islam, alal muslimi wajib ing atase muslim kang liya, khomsun iku limo. Ada hak orang muslim yang harus dilakukan orang Islam lain. Harus ini maknanya kadang fardu wajib, kadang maknanya sunnah muakkad. Kala raddu salami rupane jawabi salam. Wajib enggak jawabi salam? Wajib, ya kan? Ini yang wajib. Wa iadatul maridi lan menjenguk orang sakit. Wa tibaul janaizi lan ngikuti piro-piro jenazah. wa ijabatu da'wati lan nekani undangan. Diundang teko wong sing repot nek waduh ngoten iki. Kala wa ijabatu da'wati lan nekani undangan. Ya wajib itu nek sampean mampu, nek gak mampu lho piye. Lah wong sing undang Sulawesi Johan. Ayo le, rene le, ngopi ya Allah. Kene kono mek gur ngopi, biayae gak nutut. Wa ijabatu da'wati wa tasmitul atisilan ndungakno wong kang wahing wong kang bersin. Muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking kala Abu Hurairah kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satunne Allah azza wa jalla iku yaqulu ngendika sinten Allah. Iku yaqulu ngendika sinten Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ngendika kene ya bena Adam, wahai anak Adam, maritu lara sapa ingsun. Wah, Allah Taala dawuh ngoten, saya sakit. Masa Allah sakit rek mboten. Falam ta'udni mongko ora menjenguk sapa sira ing ingsun. Wahai anak Adam, saya sakit. Tapi engkau tidak mau menjenguk saya. Mananya saya sakit, sapa sing sakit? Hambane Allah. Sing sakit hambane Allah. Bu, lah kok dinisbatno nang Allah sebagai bentuk pemuliaan kepada hambanya. Koyok-koyok aku lho sing loro, kok gak mbok jenguk? Manane Bani Adam iku mulya sampai-sampai dinisbatkan kepada Allah. Engkau zaman bisa melihat yang dimaksud saya sakit itu adalah hambaku sakit, tapi engkau tidak mau jenguk. Yukhadi'unallaha walladzina aman. Yukhadi'unallaha maknanya ya kok mereka menipu Allah. Mosok kok menipu Allah? Mosok Allah kena tipu? Siapa sing ditipu niki? Hambane Allah, wong-wong sing iman dinisbatno kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan. Gola iki yang ngono, hambaku loro, kenapa tidak kalian jenguk? Gola ngendika sinten Ibnu Adam, ya Rabbi, he pangeran ingsun, kaifa a'uduka halika ya apa menjenguk sapa ingsun ing panjenengan. Kaifa a'uduka halika ya apa menjenguk sapa ingsun ing panjenengan. Wa anta hali utawi panjenengan iku rabbul alamin, pangerane wong alam kabeh. Ya Allah, terus pundi kula badhe jenguk jenengan wong jenengan rabbul alamin? Apa jawabannya Allah Ta'ala? Kala ngendika sinten Allah, ama alimta ana to ora weruh sapa sira anna abdi ing setune hamba ingsun, hambaku rupani fulanan fulan, abdi rupani fulanan fulan iku marido, iku loro sapa abdi, falam ta'udhu nuli ora menjenguk sapa sira ing abdi, iku hambaku fulan loro tidak engkau jenguk. Nah, ini maknane saya sakit, maknane hambaku sakit tapi tidak engkau jenguk. Ama alimta onoto ora weruh sapa sira anaka ing setuhuni sira iku lau utahu lamun jenguk sapa sira ing abdi, iku lau utahu lamun jenguk sapa sira ing abdi, lawajatani mongko yektine nemu sapa sira ing ingsun. Aindahu ing dalem sandingi abdi. Tidakkah engkau tahu wahai anak Adam, seandainya engkau mau menjenguk hambaku pasti engkau menemukanku di sisinya. Manane apa? Manane menemukan Allah di sisi Allah itu menemukan wujud secara maknawi. Gak mungkin Allah ada di sisinya. Laisa kamitslihi syai'un ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbuhum. Tidak ada orang yang berbisik-bisik. Tiga, kecuali Allah yang nomor empat. Nah, gitu makna nih. Artinya Allah ada di sana dengan pengetahuannya. Allah tahu kalau engkau menjenguknya. Kalau Allah tahu engkau menjenguknya, maka engkau akan dikasih pahala oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya demikian. Bukan berarti Allah ada di sana. Paham ya? Kalau engkau enggak menjenguk, maka engkau tidak akan menemukan saya di sana. Maknanya, berarti saya enggak tahu kalau engkau menjenguk. Karena engkau memang tidak menjenguk. Kala yabna Adam, hi anai Adam. Istat'amtuka, falam tut imni. Yabna Adam, hi anai Adam. Istat amtukan jaluk mangan sapa ingsun ing sira. Jaluk mangan sapa ingsun ing sira. Aku jaluk madang. Jadi Allah Ta'ala. Ing kamu jaluk madang aku. Madang ya, bahasa Jogja madang itu. Bahasa mana madang? Bahasa Musar. Bahasamu apa? Madang. Hah? Madang. Kayak luwe apa luwe? Kencot. Nyong kencot nyong. Iku njaluk. Kalau duwe kanca kencat-kencot pian. Kencot. Nang wondo. Kancane wong Ciamis padahal kok kencot bahasane yo. Padha ta? Ada Ciamis. Kencot pisan. Iku istat amtuka. Ya bna Adam istat amtuka njaluk mangan sapa ingsun ing sira. Falam tut inmi. Mongko ora aweh mangan sapa sira ing ingsun. Saya minta makan kepadamu wahai Zaki. Tapi kenapa engkau malah tidur gak ngasih makan saya? Kala ngendika sapa Ibnu Adam ya Rabbi pangeran ingsun. Kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Kaifa ut'imuka haliko ya apa? Aweh mangan sapa ingsun ing panjenengan? Kaifa ut'imuka haliko ya apa? Aweh mangan sapa ingsun ing panjenengan? Wa anta halu ta panjenengan iku rabbul alamin, iku rabbul alamin pangerane wong alam kabeh. Dados pundi ya Allah, kita kok mau ngasih makan engkau? Lah engkau Tuhan alam semesta, masa Tuhan alam semesta butuh makan? Nah ngoten kala ngendika sinten Allah, ama alimta ana to ora weruh sapa sira. Ama alimta ono to ora urus sapa sira annahu ing setune kelakuan iku istad amaka njaluk mangan ing sira. Iku istad amaka njaluk mangan ing sira sapa abdi kawula ingsun fulanun rupane fulan. Falam tud'imhu, falam tud'imhu nuli ora aweh mangan sapa sira ing fulan. Falam tud'imhu nuli ora aweh mangan sapa sira ing fulan. Tidakkah engkau tahu hambaku bahwa ada salah satu hambaku minta makan kepadamu lalu engkau enggak ngasih makan? Dadi nek ana wong njaluk apa wis kaya ana wis. Sak duwemu ya, sak duwemu. Apa wis kaya ana wis. Ana wong ngemis yo kaya njaluk sumbangan kaya sak ikhlase ngekek wis. Nek kono njaluk lebih yo ana yo golek dhewe Pak ngono. Punya saya sekian ya, kita semampunya demikian. Masih ada yang wajib dibelanjani anak istri lahir kan ngoten nggih. Maka ya sedikae ngoten. Aja sampai wong jaluk iku ditolak walaupun dhek ngapusi umamane. Rasa ditolak wis lah. Ya iso ya nek ngerti ngapusi ya diomongi terus Bapak sampean gak usah macak ngene iki njaluk sak onone ngoten mawon. Daripada gawe nama tapi nama palsu malah haram jadine njaluke. Ngoten niku. Jenenge talbis. Ya, ngerti talbis. Kala dai wong gak ngene tapi macae ngene. Bukan mualaf ngomongi mualaf. Maaf Pak, saya mualaf ini. Saya butuh uang untuk kuliah. Ah, kuliah. SD gak lulus. Umpama lho ngoten niku nggih. Ngatae ngoten niku. Ya ora usah katene nipu-nipu, mendingan kerja ae. Ama alim ta ono to ora urus sapa sira kudu kerja kowe ning omah kudu kerjaan njaluk-njaluk yo kerja yo ngaji lho ngono kan ya ngono. Ama alim ta ono to urus sapa sira anaka ing setune sira nyambu dodolan napa ta dodolan napa terserah sing penting kerja hasil apa sire Pangeran ngono nyampe urip. Ya kan Suti. Ah, ngene Suti. Kala amalim tas penting usaha kan Suti. Terima ora iso jare pangeran ngono. Ngono coba ngene jaluki sapa wae ngono. Engko ora moro-moro ana sing diterima. Kala amalim ta ana to ora weruh sapa sira. Kanca kula ping 9 baru diterima. Ditolak ping 8. Yang ke-9 diterima. Allah Karim. Perjuangan tenan iku. Amalim ta ana to ora weruh sapa sira. Tapi kan ono sing dikenal ya sing dijaluk yo, boy jaluki ngono. Ha, ono. Mari ngene dilalah diterima. Ama alim ta ana to ora weruh sapa sira anaka ing sedune sira iku laat amdahu lamun jaluk mangan sapa sira lamun aweh mangan sapa sira ing abdi gala lamun aweh mangan sapa sira ing abdi lawajatta mongko yektine nemu sapa sira kala dalika ing mengkunu-mengkunu aweh mangan indi ing dalam sanding ingsun. Tidak engkau tahu wahai hambaku, seandainya engkau ngasih makan dia, pasti engkau akan menemukan pahala ngasih makan itu di sisi saya. Ini yang dimaksud. Iya, yeah. Yang dimaksud tadi demikian. Yeah. Yang tadi kan ngatain, la wajah tani, maknanya bukan itu. Maknanya pahalanya. Ya bena Adam, hei anai Adam. Kala istas poitukan jaluk minum sobo ingsun ing siro. Istas poitukan jaluk minum sobo ingsun ing siro. Falam tas paini. Mongko ora aweh minum sobo siro ing ingsun. Falam tas paini mongko ora aweh. Ma minum sobo siro ing ingsun. Kala ngucap sapa Ibnu Adam, ya ben ya Rabbi duh pangeran ingsun wahai Tuhanku, kaifa asqika halika ya apa aweh minum sapa ingsun ing panjenengan. Kaifa asqika halika ya apa aweh minum sapa ingsun ing panjenengan wa anta halute panjenengan. Iku Rabbul alamina pangerane wong alam kabeh. Kala ngundika sinten Allah istasqaka njaluk minum ing sira. Istasqaka njaluk minum ing sira sapa abdi kaula ingsun. Rubani fulanun fulan. Kala falam tasqihi nuli ora aweh minum sapa sira ing abdi. Falam tasqihi nuli ora aweh minum sapa sira ing abdi. Ama alimta ono tora warus sopo siro. Ama alimta ono tora warus sopo siro. Anaka ing seduni siro. Iku lau saqaitahu lamun aweh minum sopo siro ing abdi. Iku lau saqaitahu lamun aweh minum sopo siro ing abdi. Lawajatha dhalika indi. Lawajatha mongko yaktini nemu sopo siro. Dalika mengkunu-mengkunu aweh minum ganjarane maknane indi ing dalam sanding ingsun rawahu ngatakan ing hadis sapa muslimun imam muslim qala wa an abi musa lan saking abi musa an asy'ari radhiyallahu anhu dalang dikosinan abi musa orang yaman abi musa ya Galang di kosinan Abu Musa, kalang di kosinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Audu al marido, audu nyambangono sopo sirokape, jenguo sopo sirokape al marido ing wong kang loro, jenguolah orang yang sakit dengan sakit apapun, ya, dengan sakit apapun bi ayi marodin kana. Dengan sakit apapun, wis. Dola khususnya sakit hati ini, butuh dijenguk itu. Ya, mereka ini butuh apa yuk? Butuh yang istilahnya itu dorongan, ya. Butuh untuk diangkat, ya. Butuh untuk dituntun. Bodoh niku juga termasuk sakit. Maka perlu kita jenguk orang-orang yang bodoh yang nggak ngerti itu dengan cara diajari. Ngaji rono. Eh nang pondok jenguk tok bendino. Ayo ngaji. Jenguk orang sakit. Diniati ngono kan penak to. Wis niate akeh. Wat imulan aweh mangano sapa sira kabeh aljaia ing wong kang kencot. Wong kang lapar, orang yang lapar kasihlah makan. Selamat. Kasih makan, Mat. Besok kowe ngadakno kegiatan, mangane iku diniati ngekei mangan wong sing kencot. Nang ngono, Mat. Wah, ganjaran akeh, Mat. Fatimu aljaia ing wong kang lapar. Dadi kok nek ngekei rada suwe, Mat. Dadi ngene luwe baru kaya ono. Ya lah awal kaya ngombe wae sih. Wafukulan ngelepas noso bosiro kabeh al-aniyah yang wong kang ditahan. Kalau bisa ya ada orang ditahan, khususnya yang gak salah ditebusi, khususnya yang gak salah tebusi. Banyak itu kadang ditahan keliru ya, kadang karena difitnah luar biasa pokoknya. Arwahum riwayata kening hadis sawal Bukhari, kadang korban politik ya, gak ada apa-apa ditahan. Masya Allah, niku masya Allah, mbuh nanti kumpul ben niku piye di depan Allah Ta'ala iku piye nanti, ngoten lho maksud saya itu. Kok nahan orang yang gak bersalah umpama lho nggih, ngoten niku gara-gara mek ngeten tok. Al-ani ay al-asir, al-ani te manani ani, al-asiru iku wong sing ditawan. Wan sauban lan saking sauban, sauban iki budak Kanjeng Nabi. Niki budak Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu, budak ya dimerdekakan terus kata Kanjeng Nabi. Ala anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten, innal muslima setune wong Islam. Kala innal muslima seduhni wong Islam. Kala iku ida ada ing dalem nalikani menjenguk sapa muslim akhahu ing dulure muslim. Lam yazal mongko ora leren-leren sapa muslim iku fi khurfatil jannati ing dalem, iku fi khurfatil jannati ing dalem buah-buahane surga. Hatta yarji'a sehingga kembali sapa muslim, orang muslim, selama dia menjenguk orang yang sakit, saudaranya muslim yang sakit, maka dia berada dalam buah-buahan surga. Khurfah maknanya petik, sesuatu yang dipetik, ya buah yang dipetik. Yala, buah-buahan ini surga. Sampai dia kembali, maknanya piye? Kok berada di khurfatil jannah, maknanya iya datul marid itu termasuk ma yastaujibu dukhulal jannah, sesuatu yang menyebabkan masuk surga. Gila dan ucapno apa dawuh ya Rasulullah, qila kena diwaca qila, ismam jenenge ya, qila kena diwaca qila ya Rasulullah. Wa malan utawi apa iku khurfatul jannati, khurfatul jannah. Tolong dikasih dan Kanjeng Nabi, janaha utawi khurfatul jannah iku janaha buah-buahan ni surga. Jana maknane sesuatu yang dipetik, ya buah-buahan. Wa an aliyin lan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qol, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu haling ngendika sinten Rasulullah, ngendika ngeten ma min muslimin, ora ono utawi wong Islam. Ma min muslimin ora ono utawi wong Islam ya'udu kang jenguk sapa muslim. Musliman ing wong Islam liya hudwatan. Matane hudwatan lho ya. Hudwatan ing dalam isu. Isu iku subuh sampai hudwah itu subuh sampai keluarnya matahari itu hudwah. Illa shalla kecuali iku ndungakno jalukno maaf ya, memintakan ampun alaihi ing atase, alaihi ing atase alaihi ing atase muslim, muslim sing jenguk, sapa sabuna 70 alfa malakin apanis 1000 malaikate hatta yumsia sehingga masuk sore sapa hatta yumsia sehingga masuk sore sapa muslim orang yang menjenguk orang sakit pagi hari maka dia didoakan oleh 70.000 malaikat supaya dosanya diampuni sampai dia sore pagi sampai sore mulai pagi sampai sore didoakan oleh berapa malaikat 70.000 malaikat dosane ben diampuni nah ana wong loro gak saiki sopil tak takoni mu agak ngelu mari ni rono kabeh jenguk mari ni assalamualaikum pil loro piye pil takoni demek kepalane ngono takoni ngoten niku sunai ya yeah. Kawano gula karo kopi rak waras ngono ya la kutubatan illa sala alaihi sabuna alfa malakin hatta yumsiya iya ngaji gak sopil mboten ah mari niku nek nang kamar ono ya cak kan gak nglewati kowe. Wil kabare iki niat ingsun jenguk wong loro wil. Mulai saiki sampai kok sore aku didungakno malaikat. Kowe kepengin jenguk apa kepengin dijenguk? Kowe saiki. Hatta yumsia sehingga sore-sore masuk sore sapa muslim. Wa in adahu lamun menjenguk sapa muslim ing musliman. Asyiatan ing dalam sore. Ala illa sholat kecuali mongko ndungakno alaihi ing atase muslim sapa sabuna 70 apane alfa malakin 1000 malaikat hatta yusbiha sehingga masuk isuk sapa muslim kala sopo iku jenenge muslim kala dan nggih nek jenguknya sore sore jenguke maka nanti jenengan akan didoakan sampai kapan sampai pagi hari oleh 70.000 malaikat yang nunggu nek ana wong loro jenguke wae buka-buka karo niat jenguk ah ya nangi oh lor kang nah, niat ingsun ya tetul marit nah 70.000 malaikat ndungakno sampean sampai isu wakana lan ono iku lahu tetep kadhi muslim opo kharifun opo buah-buahan fil jannati ing dalam surga buah sing dipetik niku rawahu diwetaken ing hadis opo at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wala lan ngdika sinten Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan al-kharifu te maknane kharif iku as-samaru buah-buahan al-makhrufu kang dipetik ayil mujitana tegese kang dipetik gala lah sekarang tadi kok hadisi muslim-muslim kabeh nah sak mantun iki Imam An-Nawawi nyebutaken hadis menjenguk orang non muslim. Dadi jenguk orang sakit tidak harus muslim, ya. Tapi nek kita lihat itu didoakan 70.000 malaikat itu khusus bagi muslim sing sakit. Nek non muslim piye? Kalau boleh kah? Boleh ora apa-apa. Kalau khususnya ketika ada harapan dia bisa masuk Islam. Wah, dakwah niat dakwah luar biasa malah. Wa anna nasir nasaki Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas. Kana ono sapa gulamun sapa budak anak kecil mohon. Yahudiun kang Yahudi anak kecil. Jenenge Abdul Quddus. Jenenge iki anak ni Abdul Quddus. Iku yahdumu melayani sapa gulam dan Nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak kecil Yahudi dia berkhidmah kepada Kanjeng Nabi. Wah kok ngoten nggih apian banget deh ini Yahudi tapi khidmah nang Nabi. Tetap Yahudi deh. Famarido nulis loro sapa gulam lalu anak yang berkhidmah pada Kanjeng Nabi itu sakit. Berarti kita enggak apa-apa minta bantuan anak kecil ya. Muslim atau non muslim fa'atahu mongko nekani ing gulam sinten an nabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Yauduhu hale menjenguk. Yauduhu hale menjenguk sinten Kanjeng Nabi ing hulam. Lalu Kanjeng Nabi datang menjenguknya. Faku ada mongko duduk sinten Kanjeng Nabi. Indaroksihi ing dalem sandingi kepala ni hulam. Lalu Kanjeng Nabi duduk di sisi kepalanya dan gitu sunahnya duduk jenengan. Fakallah mongko ngendiko sinten Kanjeng Nabi lahu marang hulam aslim. Masuk Islam sopo siro. Ngoten aja masuk Islam ya nak yo. Fanadoro mongko ningali sopo hulam ila abihi marang bapake hulam. Wahuwa hali utai abihi iku indahu ing dalam sandingi hulam. Yeah. Lalu si anak itu melihat ke bapaknya minta persetujuan. Ya nopo pak, ngono. Aku dikongkon masuk Islam boleh apa? Tidak. Saya nopo mboten iki. Fakola mongko ngucap sopo abihi api Abul Qasim. Yo. Ati to ato sopo siro Abul Qasimi ing Abul Qasim. Faslamanuli masuk Islam sapa hulam. Nah, setelah itu anak kecil itu masuk Islam. Dari sini ulama mengatakan anak kecil boleh sah masuk Islam. Nek Syafi'iyah mengatakan enggak sah karena belum baligh. Tapi delok hadis niki sah. Anak kecil masuk Islam. Fa kharaja mongko medal sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa hali utai Kanjeng Nabi iku yaqulu ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Alhamdu utawi sekabiani puji iku lillahi tetap kagungane Allah alladzi rupani zat anqadzahu kang nyelametno sapa alladzi ing hulam minan nari saking neraka. Rawahu netakan ing hadis sobal Bukhari. Hadis ini nunjukkan barokahnya berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, tampak berkahnya di dunia dan akhirat. Lo dadi nek wong soleh dihitmahi, orang soleh didekati, jangan dimusuhi. Orang soleh dirangkul, jangan dipukul. Jangan ditendang. Orang soleh harus dihormati, jangan dikasari, jangan dicaci maki. Qala rawahu, khususnya wong soleh sangat kita dianjurkan menghormati ulama, sangat kita dilarang mencela para ulama, khususnya para wali jumbo. Hati-hati nek mencela wali ni Allah Taala, perang karo Allah. Kagiro selamat. Rawahu riwayatkan ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wallahu alam ya rabbana antarohna.